Langsung saja. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad. Qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata, haddatsana Bishr ibnu Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah. Qala, beliau berkata, haddatsana Ismail ibnu Abi Khalid. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Khalid. An Syubail ibni Auf. Dari Syubail bin Auf. Qala, beliau berkata, kana yuqal. Dikatakan. Ya, ada salaf yang mengatakan, man sami'a bi fahisyah fa'afsyaha fahuwa fiha kalladhi abdaha. Yang artinya, barang siapa yang mendengar berita keji, ucapan keji, lalu dia ikut menyebarkannya, maka orang yang menyebarkannya itu dosanya seperti orang yang memunculkan tadi, yang memunculkan ucapan keji tadi. Barakallahu fikum. Hadis asar ini sanadnya sahih. Maka barakallahu fikum, pada asar ini bisa diambil faedah diantaranya bahwasanya dosa orang yang menyebarkan ucapan keji atau berita keji yang ia dengar, maka dosanya seperti orang yang melakukan kekejian tersebut. Atau dosanya seperti orang yang pertama kali menyebarkannya. Barakallahu fikum. Orang yang menyebarkannya berarti dia ridho, rela, senang dengan apa yang dia sebarkan. Kalau itu mengandung dosa, maka dosanya seperti orang yang menyebarkan di awal. Sebagaimana disebutkan ucapan para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, ar-radi bil ma'asi kalfa'ili laha. Orang yang ridho, rela dengan kemaksiatan, maka dia seperti orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, sama dosanya. Maka dengan ini seharusnya kita di saat mendengar kemungkaran kita meredam, mengingkari, ya, tidak ikut menyebarkan, apalagi itu adalah ucapan keji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis barakallahu fikum, supaya kita ini hendaknya berucap dengan ucapan yang baik atau diam apabila tidak bisa mengucapkan yang baik. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, fal yaqul khairan aw liyasmut. Yang di awal Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, maka hendaknya dia berucap yang baik, atau hendaknya dia diam kalau tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik. Maka menyebarkan kekejian, menyebarkan berita kekejian, maka itu barakallahu fikum merupakan ucapan yang tercela. Kemudian berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad, qala haddatsana Qabisah, telah menceritakan kepada kami Qabisah, yakni Qabisah ibnu Du'aib. Beliau menyatakan, akhbarana Hajjaj bin Muhammad an ibni Jurayj, dari ibnu Jurayj, Abdul Malik ibni Abdul Aziz ibni Jurayj, an Atha, dari Atha Al-Khurasani, annahu kana yara annaka la ala man asaa az-zina yaqul asaa al-fahisah. Kata Atha Al-Khurasani rahimahullah, beliau menyatakan ya bahwasanya ya dari Ibnu Jurayj menceritakan atau menceritakan tentang Atha bahwasanya Atha Al-Khurasani berpendapat annaka la alaman asya'a zina, adanya balasan hukuman bagi orang yang menyebarkan perbuatan zina. Yaqul asya al-fahisyah, atau dikatakan balasan tersebut bagi orang yang menyebarkan ucapan keji atau perbuatan keji. Barakallahu fikum. Perlu diketahui semua ya bahwasanya barakallahu fikum, menyebarkan ucapan atau perbuatan keji itu dilarang. Ya. Sebagaimana dalam athar yang lain, ucapan tabi'in yang lain, mereka mengatakan man asya' al-fahisyah fa'alaihin nakal wa ingkana sadiqan. Barang siapa yang menyebarkan fahisyah, perbuatan keji, maka dia pantas mendapatkan hukuman walaupun yang dia sebarkan itu benar. Ya. Namun ternyata kebenaran dari berita yang dia sebar itu menjurus kepada dosa, maka bagi yang menyebarkannya itu berhak mendapatkan hukuman. Semisal ya, apa yang dia sebarkan menjurus kepada dosa, misalkan barakallahu fikum, perbuatan keji yang dilakukan oleh seorang yang dia telah bertobat darinya, yang dia tidak terang-terangan dengan dosa tersebut, maka ini tidak boleh disebarkan. Atau perbuatan keji yang dia sudah berhenti darinya, bisa jadi dia sudah terkena hukuman rajam ya, karena dia menuduh atau dia karena dia melakukan perbuatan dosa ya, zina misalkan, dalam keadaan sudah menikah, dia telah terkena dosa rajam atau hukuman cambuk. Barakallahu fikum, apabila dia belum menikah lalu bertaubat, maka tidak boleh disebarkan ke sana kemari. Yang ada adalah ditutup aibnya. Barakallahu fikum. Maka ada nasihat yang baik dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau menyatakan fal akhu yafrahu li akhihi bil khair wala yasmut bihi al a'da wala yadhharu uyubahu. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya dia senang terhadap saudaranya bila mendapatkan kebaikan. Jangan dia menjadi sebab senangnya musuh dengan musibah saudaranya. Dan jangan dia menampakkan aib-aib saudaranya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina yuhibbun an tashi'al fahisyah fil ladhina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Surat An-Nur ayat ke-19. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan keji, ucapan keji yang terjadi di tengah-tengah orang beriman, maka bagi mereka yang menyebarkannya ada azab yang pedih di dunia berupa hukuman had, kalau dia ternyata menyebarkan hukuman keji, terjatuh dalam qadzaf, menuduh tanpa bukti, maka baginya azabun alim fid dunya, siksaan yang pedih di dunia dengan hukum cambuk. Hukum cambuk sebanyak 80 kali. Barakafikum. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah wa la taqabalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yang orang lain tersebut yang dituduh adalah wanita-wanita yang baik, yang suci, yang tidak melakukan dosa, dan yang menuduh tidak bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil, laki-laki yang soleh, atau secara zahirnya soleh, fajliduhum thamanina jaldah, maka cambuklah mereka yang menuduh tanpa bukti tersebut dengan tuduhan perbuatan zina. Cambuklah sebanyak 80 kali, dan jangan kalian menerima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan merekalah orang-orang yang fasik. Namun kalau bertaubat bagaimana? Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali bagi mereka yang bertaubat setelah itu, setelah dia mendapatkan cambukan, bertaubat dengan taubat yang tulus, ikhlas, wa aslahu, kemudian memperbaiki dirinya, beramal soleh, menampakkan taubatnya dengan taubat yang jujur, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Dan juga dalam hadis disebutkan tentang larangan menyebarkan aib-aib saudaranya yang seharusnya ditutup dalam keadaan saudaranya yang melakukan perbuatan dosa tersebut, ya, dia tidak terang-terangan. Maka dalam hadis disebutkan, la tadharus samata bi akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah